Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai di pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u Qira'atul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini di dalam sholat mencakup 11 syarat ya. Jadi ada 11 syarat yang harus dilakukan di saat membaca Fatihah di dalam sholat. Syarat yang pertama adalah membaca seluruh ayatnya. Seluruh ayatnya berjumlah 7 ayat. 7 ayat ini mencakup bil bismillah, bil basmalah. Jadi bismillah ini menurut madhab kita, madhab Syafi'i, termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan tasdidat, memperhatikan tasdid-tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah. Jangan sampai ada tasdid yang tidak terbaca. Tasdid di dalam Fatihah ini ada 14 tasdid. Dan huruf yang ditasdid itu hitungannya 2 huruf. Sehingga kalau ada tasdid satu yang tidak terbaca, maka sama seperti tidak membaca satu huruf Al-Fatihah. Dan itu tidak boleh, karena syarat pertama tadi harus membaca seluruh ayat Al-Fatihah. Jadi huruf yang ditasdid itu 2 huruf, dan huruf yang pertama adalah huruf yang sukun. Syarat yang kedua adalah menjaga terus-menerusnya bacaan, mualah atau terus-menerus, kontinu. Terus-menerusnya 7 ayat. Jadi penggambaran dari mualah adalah kalimatnya tersambung terus, tidak ada pemisah yang lama. Syarat yang keempat, menjaga urutan Fatihah. Urutan ayat 7 itu di saat membaca harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Ayat 2 dibaca pertama, ayat 3 dibaca terakhir, itu tidak boleh itu. Syarat yang kelima adalah menjaga keluarnya huruf dari tempat keluarnya. Jadi semua huruf Al-Fatihah itu harus dikeluarkan sesuai tempatnya. Maka andai kata ada orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, padahal dia mampu mengucapkan dengan benar, maka bacaannya tidak sah ya, bacaannya tidak sah. Bacaannya tidak sah. Tapi kalau tidak mampu ya, ini kan bacaannya tidak sah dengan catatan mampu mengucapkan dengan benar ya. Kalau tidak mampu mengucapkan dengan benar ya sah saja, karena kan tidak mampu mau gimana lagi. Andai kata ada seorang yang sholat kemudian di saat mengucapkan Siratul ladina, ini mestinya al-ladina isim mausul ini menggunakan dal. Tapi andai kata dibaca dengan dal tanpa titik, Siratul ladina ya, maka yang tidak sah bukanlah bacaannya, tapi sholatnya yang tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini penjelasan Al-Asnawi ya. Syarat yang ketujuh adalah tidak ada lahan yang membahayakan. Lahan ini maksudnya salah baca ya. Maksudnya cadel. Cadel atau salah baca. Syarat yang ketujuh ini dijelaskan oleh penulis Sulam Taufik dengan kalimat adamul lahni mukhilli bil makna. Tidak ada kesalahan baca yang bisa merusak arti Al-Fatihah. Kalau ini hubungannya dengan harokat biasanya ya. Kalau lahan ini hubungannya biasanya dengan harokat. Jadi berbeda dengan syarat yang kelima tadi. Kalau yang kelima ini hubungannya dengan makhraj. Contoh lahan yang bisa merusak baca makna Fatihah adalah mendhumah atau mengkasroh kata an'amta. Maksudnya kan an'amta ya. Andai kata dibaca dhumah atau dibaca kasroh itu berarti salah. Salah. Salah yang seperti ini namanya lahan ya, lahan yang mukhil. Atau contoh yang lain misalkan iyaka, mestinya yang benar fathah dibaca kasroh. Dibaca iyaki ini juga salah. Karena merubah arti. Dan lahan ini hukumnya bisa bermacam-macam, tergantung apakah itu merusak arti Fatihah atau tidak. Wayah rumul lahnu alladzi lam yukhilla. Jadi lahan yang tidak merusak arti Fatihah itu tidak berpengaruh pada bacaan, tapi hukumnya haram. Contohnya seperti dikata alhamdulillah, itu yang mestinya haknya di kasroh, ini dibaca dhamma. Ini tidak mempengaruhi arti, karena ini harokat i'rab ya, ini harokat i'rab. Kasroh, dhamma atau fathah pada huruf ha ini tidak merubah arti Allah. Berbeda dengan tadi, kalau an'amta tadi, ini kan yang harokat yang salah kan dhamir ya. Dhamir itu seperti yang kita tahu, beda harokat beda arti. Yang semestinya untuk mudzakar mukhatab dibaca kasroh menjadi mu'anas mukhatab, dibaca dhamma menjadi mutakalim. Yang kan juga sama, ini kan kaf ini kan dhamir, dhamir nasab ya. Kalau dibaca kasroh ya nanti jadinya perempuan mu'anas, jadi merubah arti. Kalau ini kan harokat i'rab, harokat dh ini harokat i'rab, tidak merubah arti walaupun secara kedudukan salah. Atau contoh yang lain, nak budu dibaca nak budha, ini juga salah. Atau huruf ba-nya dibaca kasroh, ini juga salah, tapi kesalahannya tidak merubah arti. Atau nunnya, misalkan nunnya dibaca iyaka, nak budu dibaca ni budu misalkan, ini juga salah, tapi kesalahannya tidak merubah arti. Wala yabt wala yutilu. Jadi lahan yang tidak merubah arti itu hukumnya haram, tapi tidak membatalkan tidak membatalkan bacaan Fatihah. Syarat yang ketujuh adalah membacanya dengan bahasa Arab sesuai dengan urutan tertentu. Jadi andai kata ada seseorang yang membaca Fatihah dengan selain bahasanya, sholatnya yang batal, bukan Fatihahnya tapi sholatnya yang batal. Walaupun dia hanya mampu itu. Jadi Fatihah itu kan ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an itu tidak bisa diganti dengan bahasa lain, harus bahasa Arab. Walaupun bisanya hanya bahasa itu, karena aturannya kalau tidak mampu membaca Fatihah itu bukan diganti dengan bahasa lain, tidak dialih bahasa, tidak seperti takbir. Kalau takbiratul ihram itu kan boleh ya menggantinya dengan bahasa lain. Kalau Fatihah ini tidak boleh. Sebab ayat Al-Quran, solusinya kalau orang tidak bisa baca Fatihah ya berpindah ke surat yang lain, ke ayat yang lain. Jadi antara yang mengganti dan diganti itu statusnya sama, yaitu ayat Al-Quran. Tidak boleh diganti dengan bahasa lain, bahasa lain itu bukan Al-Quran. Itu syarat yang ketujuh. Syarat yang kedelapan, tidak menggunakan bacaan yang syad ya, bacaan yang dibaca oleh selain imam-imam qiraah yang dipandang di dalam syariat. Kalau bacaan syadnya ini merubah arti Fatihah, ini tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian syarat yang ke berapa ini? Sembilan. Syarat yang ke-9, tidak ada sesuatu yang mengarahkan ke selain bacaan. Sharif ini sesuatu yang mengarahkan ke hal lain ya. Yang asalnya dibaca untuk sholat, ada sesuatu yang bisa mengarahkan bahwa bacaan itu tidak dibaca untuk sholat. Contohnya semisal ada orang yang bersin, kemudian yang sholat membaca alhamdulillah. Jadi Fatihah itu kan ayat pertama, ayat kedua ya. Kalau kita madzhab Syafi'i itu alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua. Fatihah itu kan ayat kedua alhamdulillahirrabbilalamin. Ada orang bersin, kemudian yang sholat mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka ucapan alhamdulillah ini tidak sah. Tidak sah. Jadi ucapan alhamdulillah ini tidak untuk mengucap, tidak dikarenakan baca Fatihah, tapi dikarenakan mendoakan orang yang bersin ini. Jadi setelah membaca alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau bacaan itu diteruskan ke maliki yaumiddin, maka itu bacaannya tidak sah dan harus memulai Fatihah dari awal. Jadi orang yang bersin ini namanya sharif ya, sesuatu yang mengarahkan ke hal lain, yang asalnya Fatihah itu digunakan sebagai syarat sholat, diarahkan ke mendoakan orang yang bersin. Lalu syarat yang 10 adalah memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi Fatihah itu tidak boleh hanya menggerakkan bibir saja, kita harus mendengar, memperdengarkan diri semua huruf-huruf Fatihah. Kalau memang orang yang sholat itu pendengarannya normal dan tidak ada hal-hal yang menghalangi pendengaran. Hal-hal yang mendengarkan, yang menghalangi pendengaran ini misalkan tempat sholatnya ada di pinggir jalan, itu kan banyak mobil lewat, itu biasanya banyak mobil lewat itu kan biasanya sulit kita mendengarkan ya, karena ada gangguan. Jadi mana ini maksudnya suara-suara gemuruh atau apapun. Kemudian syarat yang terakhir adalah membaca semua huruf Fatihah setelah berdiri ya, setelah sempurna berdiri ya, berdiri yang wajib, maksudnya berdiri bagi sholat-sholat yang diharuskan berdiri, yaitu sholat fardu. Jadi ini adalah 11 syarat Al-Fatihah yang harus terpenuhi untuk kesahan sholat. Al-Khamisu ar-ruku, ini kita teruskan di video setelahnya. Al-Khamisu ar-ruku, wallahu a'lamu bis-shawabi.